Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Faya ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat selalu dimudahkannya kita untuk menghadiri majalisul ilm, majlis-majlis ilmu yang di dalamnya dipenuhi dengan keutamaan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dengan karunia talabul ilmi ini Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan langkah kita menuju jannahnya yang mulia dan berharga. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca Al-Haqqur Rabi', hak yang keempat dari hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, yaitu ijabatu da'wah, memenuhi undangan. Kita telah membaca penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan faedah seputar hak ini, demikian pula ketentuan-ketentuannya dan syarat-syaratnya, kapan seorang itu wajib untuk menjawab atau memenuhi panggilan ataupun undangan, dan kapan seorang dilarang, tidak boleh untuk memenuhi sebuah undangan. Kemudian kita masuk kepada al-haqqul khamisu, hak yang kelima, wal haqqul khamisu tashmitul atisi. Hak yang kelima kata beliau, sebagaimana pula disebutkan dalam hadis, adalah tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Mendoakan orang yang bersin, ini hak yang kelima, mendoakan orang yang bersin. Kita lihat para ikhwah rahimani wa rahimakumullah bagaimana kemuliaan dan kesempurnaan agama Islam, agama yang kita sedang berada di atasnya. Dalam segala perkaranya, dalam segala urusannya, Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbing kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jalan petunjuk bagi kita semua, sehingga kita tidak dibiarkan begitu saja setelah hidayah Islam ini Allah berikan kepada kita. Dan kita lihat bagaimana mulianya agama Islam, di dalamnya penuh dengan doa-doa kebaikan, di dalamnya penuh dengan rahmat dan kasih sayang kepada hambanya, di dalamnya penuh dengan berbagai macam kesempatan yang bisa dilakukan oleh hamba untuk mendapatkan rahmat, pahala dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam urusan bersin sekalipun, Islam telah membimbingkan apa yang harus kita lakukan, dan Islam membimbingkan bagi kita untuk mendoakan saudara kita dengan doa-doa kebaikan. Yang mana hal-hal seperti ini tidak akan didapati di dalam agama manapun selain daripada agama Islam yang diatur secara menyeluruh syariat-syariatnya. Oleh karena itu, hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia dan hidayah di atas Islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita, menganugerahkan kepada kita Islam ini. Seandainya bukan karena Allah dan karunia-Nya, kita tidak akan berada di atas karunia yang besar ini. Hak yang kelima adalah tasmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, ya'ni anna min huquqil muslimi 'alal muslimi an yushammitahu idza 'atasa. Yaitu di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah dia mendoakan saudaranya tersebut apabila dia bersin. Apabila dia bersin. Hakadha fi riwayatil ulal allati akhrajaha al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatil thaniyah allati akhrajaha Muslim idza 'atasa fahamidallah fashammithu faqayyada dhalika bima idza hamidallah. Kata Syekh dalam riwayat ini yang kita sebutkan ini, Nabi SAW memerintahkan kita untuk mendoakan orang yang bersin secara umum, secara mutlak. Kapan ada orang bersin maka kita doakan. Namun ada riwayat lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau memberikan qaid, beliau memberikan qaid bahwa doa itu diberikan apabila orang yang bersin tadi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang yang bersin tadi memuji Allah, maka baru kita disyariatkan untuk mendoakan orang tersebut. Fa idza atasa ar-rajulu wa hamidallaha wa sami'tahu fashamithu. Maka apabila, kata beliau, ada seseorang yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, karena bersin itu adalah nikmat. Dalam setiap nikmat kita disyariatkan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang bersin maka akan tumbuh semangatnya, akan hilang sakit atau penyakit-penyakitnya yang keluar dengan bersin tersebut. Maka dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Wa sami'tahu, dan engkau mendengarnya, kata Syekh, fashamithu, maka doakan dia. Kalau dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doakan dia. Sehingga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan ketika kita bersin untuk mengucapkan alhamdulillah dengan suara yang didengar oleh kawan kita. Disitulah kesempatan kita meminta doa dari kawan kita untuk diri kita, doa rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karunia yang besar. Namun masih banyak orang yang malu-malu untuk mengamalkan sunnah ini. Ketika ada kebaikan, malu-malu untuk mengamalkannya. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita menjadi orang yang terdepan mengamalkan sunnah ini, dikala sunnah ini sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Sudah jarang kita mendengar orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah dengan suara yang didengar. Kenapa kita harus malu mengamalkan sunnah ini? Sementara orang-orang banyak dari mereka yang mengamalkan sesuatu yang tidak disyariatkan, mereka begitu semangatnya. Mereka tidak malu-malu untuk mengamalkan sesuatu yang tidak disyariatkan. Kenapa kita harus malu-malu mengamalkan sesuatu yang ada jalannya, ada syariatnya? Justru ini adalah kesempatan kita untuk menghidupkan kembali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ketika kita bersin, ucapkan saja alhamdulillah dengan suara yang didengar. Maka saudara kita yang mendengarnya, dia dituntunkan, disyariatkan untuk menjawab tahmid tersebut dengan doa rahmat. Fasyamithu ya'ni kul yarhamukallah. Hendaklah dia mendoakannya dengan ucapan yarhamukallah. Yarhamukallah. Ini orang yang kedua yang mendengarkannya. Sehingga bagi yang belum hafal, hendaknya dihafal. Yarhamukallah. Arti yarhamukallah adalah semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Teman kita yang memuji Allah karena mendapatkan nikmat tersebut, kita doakan dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena dia telah memuji Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang ketika bersin tidak mengucapkan tahmid, tidak memuji Allah Subhanahu wa taala atau malu-malu dalam hati, tidak didengar oleh orang yang lain, maka yang seperti ini tidak didoakan. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dia diharamkan mendapatkan doa rahmat sebagaimana dia mengharamkan dirinya, menghalangi dirinya untuk mengucapkan tahmid. Ketika dia mengucapkan tahmid, maka dia mendapatkan balasan rahmat, doa rahmat. Ini juga bagian dari sebuah kaidah besar dalam Islam, al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Ketika dia memuji Allah, maka balasannya orang-orang akan mendoakan dia dengan doa rahmat. Sehingga jangan malu untuk mengamalkan sunnah ini walaupun orang-orang di sekitarnya, kawan-kawannya tidak mengucapkannya. Ketika kita bersin, ucapkan saja alhamdulillah. Maka orang-orang yang mendengarnya, hendaknya dia menjawab tahmid tersebut, pujian tersebut dengan doa yarhamukallah. Bagi yang belum hafal, hendaknya dihafalin doa besar, doa rahmat. Sehari-hari amaliyah kita mendapatkan nikmat ini ternyata berbuah berkah, rahmat, doa dari orang-orang di sekitar kita. Fa idza qulta yarhamukallah wajaba alaihi an yaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kalau engkau sudah mengucapkan yarhamukallah, maka wajib bagi dia untuk mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tabadul du'a. Ada tabadul di sini, saling bergantian mendoakan saudara-saudaranya. Pemandangan indah yang seperti ini jika diamalkan, luar biasa. Karena ini bagian dari hak sama muslim, jika diamalkan akan menguatkan ukhuwah di antara kita. Walaupun perkara seperti ini dianggap sepele, namun ini bagian dari hak. Ketika teman kita mendengar kita mendoakannya, maka akan tumbuh kecintaan dan Allah tumpukan kecintaan dalam kalbunya. Ketika kita mendoakannya, maka akan tumbuh kecintaan juga pada dirinya terhadap kita. Demikian seterusnya. Sehingga orang yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Gak usah malu-malu. Dengan suara yang didengar saja sudah cukup. Yarhamukallah. Artinya adalah semoga Allah merahmatimu. Doa kebaikan. Kemudian orang yang bersin tadi menjawab orang yang mendoakan rahmat bagi dia. Dia balas orang yang mendoakannya. Dan ini bagian dari mengamalkan hadis Nabi yang lain, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa melakukan kebaikan kepada kalian, maka balas kebaikan itu. Walaupun dengan doa. Enggak sanggup membalas, balas dengan doa. Ini bagian dari mana hadis tersebut. Maka kita ketika didoakan oleh kawan kita yarhamukallah, kita mendoakannya. Kita balik mendoakannya yahdikumullah wa yuslihu balakum, dengan doa yang lebih banyak dan lebih besar lagi. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita. Maka bersemangatlah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita menganggapnya sunnah yang kecil, sunnah yang remeh. Bisa jadi para ikhwah, dalam amalan yang kita anggap remeh itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari azab an-nar dan memasukkan kita ke dalam jannah. Kita mendengar hadis Nabi SAW, Allah mengazab seorang wanita gara-gara menahan seekor kucing. Allah mengampuni seorang wanita yang berbuat fahisyah disebabkan dia memberi minum seekor anjing. Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan seorang dari azab Allah disebabkan dia bersedekah dengan separuh buah korma. Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam jannah seorang yang menghilangkan atau menyingkirkan gangguan dan ranting-ranting pohon dari tengah jalan, agar kaum muslimin tidak terkenai ranting tersebut, tidak terganggu jalannya. Amalan yang remeh, tetapi menjadi sebab Allah mengampuninya, memalingkannya dari azab dan memasukkannya ke dalam jannah. Maka demikian pula dengan hak yang satu ini. Selain faedah yang luar biasa lainnya, yaitu akan menumbuhkan al-mahabbah bainal muslimin, kecintaan sesama kaum muslimin. Ini yang kelima. Sehingga jika ada orang yang bersin, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Dan jika kawan yang mendengar dia mengucapkan alhamdulillah, maka mendoakan yarhamukallah. Jika dia mendengar kawan yang mengucapkan yarhamukallah, maka dia ucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yang belum hafal diusahakan untuk dihafal, agar kita bisa saling mendoakan. Pemandangan yang sangat indah. Demikian dalam Islam, semuanya amalan, kalimat-kalimat thayyibah, semuanya kalimat-kalimat thayyibah untuk mengganti kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat ketika mendapatkan nikmat. Bersin itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, sementara tathaub, menguap, itu dari syaitan. Sehingga apa yang berasal dari Allah, maka kita memuji Allah karenanya. Kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dari Abu Umarah Al-Barra bin Azib, sahabat Al-Barra bin Azib, di dalam amalan tadi kayak seperti bersin dan yang lainnya itu terdapat adab-adabnya. Mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya dan membahasnya di lain kesempatan, apa saja adab-adab ketika seorang bersin, apa yang perlu dia lakukan. Di sana ada bimbingan yang secara tafsil, secara terperinci. Dari Abu Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Dari sahabat Al-Barra bin Azib, beliau berkata, amarana Rasulullah bisab'in wa nahana an sab'in. Rasulullah sallallahu alaihi iadatil marid. Perintah yang pertama adalah menjenguk orang yang sakit. Kemudian yang kedua, watibail janazah, mengiringi jenazah. Kemudian yang ketiga, watashmitil atis. Watashmitil atis, mendoakan orang yang bersin. Kemudian yang berikutnya, wa ibraril muqsim, menunaikan sumpah. Kemudian yang berikutnya, wa nasril mazlum, menolong orang yang terzalimi. Kemudian yang keenam, wa ijabatid da'i, memenuhi undangan. Wa ifsya'is salam, yang terakhir menebarkan salam. Wa nahana, dan beliau melarang kami dari khawatim au takhattum bidzahab. Melarang kami memakai cincin dari emas, memakai cincin dari emas, tentunya yang laki-laki, bagi kaum laki-laki yang kita lihat di zaman ini sudah tidak dipedulikan lagi syariat ini. Banyak kaum laki-laki yang menggunakan cincin dari emas, cincin pertunangan, cincin pernikahan, atau cincin apapun namanya, gunakan dari emas, haram. Wa anshur bin bil fiddati, yang kedua, larangan kedua, meminum dari bejana perak, meminum dari wadah yang terbuat dari perak. Kemudian yang ketiga, wa anil mayathir al humr, memakai alas duduk yang terbuat dari sutra. Syai'un yutakhadhu min haririn, alas duduk yang terbuat dari sutra, permadani-permadani atau tikar-tikar anyaman yang terbuat dari sutra. Sutra asli ya, bukan sutra-sutra namanya kain sutra, ternyata itu bukan terbuat dari sutra, yang terbuat dari ulat sutra asli, bukan KW. Ini yang dilarang. Wa anil qassi bi fathil qaf wa kasri sin. Qasi juga sama, dan melarang dari al-qasi, sutra, kain, pakaian yang terbuat dari sutra. Kain yang terbuat dari sutra. Wa an lubsil hariri wal istabraqi wad dibaji, dan memakai baju dari sutra, istabrok artinya sama sutra yang tebal, wadibaj, dibaj juga sama sutra, cuman dia modelnya lain-lain, sehingga disebutkan oleh Rasulullah semuanya karena ketika itu ma'ruf. Qassi, harir, istabrok, dibaj, itu istilah untuk kain yang terbuat dari sutra, namun berbeda-beda jenisnya. Kalau qassi biasa terbuat dari atau berasal dari daerah qassi di Mesir, kalau harir umum, istabrok yang lebih tebal, dibat juga seperti itu. Dibat itu sutra terbaik, tapi semuanya bermakna sutra. Waqad taqaddama al-kalamu ala khamsatin min hadhihi al-umur, kata Syekh, dari yang diperintahkan oleh Rasulullah sudah lima perintah beliau yang kita sebutkan pada hari sebelumnya, tinggal dua sehingga tidak perlu diulang. Menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin, menjawab undangan, memenuhi undangan, ifsha salam. Kemudian yang belum dijelaskan adalah nasrul mazlum, menolong orang yang dizalimi, walaupun pernah kita lewati hadisnya. Kata Syekh, nasrul mazlum, menolong orang yang dizalimi. Ini maknanya juga sudah kita sebutkan, kita lompati saja. Dalam hadis-hadis sebelumnya sudah kita membaca hadis Nabi, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi, unsur akhaka zaliman au madhluman. Kemudian yang terakhir adalah ibrarul qasami. Ibrarul qasami itu adalah menunaikan sumpah. Apa maksudnya menunaikan sumpah? Sumpah di sini bukan kita bersumpah. Yakni idza aqsama 'alaika akhuka bi syai'in. Maksud di sini adalah apabila saudaramu bersumpah kepadamu agar engkau melakukan sesuatu, maka tunaikanlah sumpahnya. Saudaramu bersumpah minta bantuan sama engkau dengan diiringi sumpah, ini maksudnya. Aqsamu 'alaika akhuka bi syai'in. Dia bersumpah sama datang, demi Allah tolong lakukan ini dan ini. Dia minta kita melakukan tapi diiringi dengan sumpah. Maka yang seperti ini di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah hendaknya dia menunaikan sumpah tersebut. Ibrarul qasami. Dia menunaikan sumpah tersebut. Bahkan tidak sepantasnya bagi seorang untuk tidak melakukannya. Tidak sepantasnya bagi seorang untuk tidak melakukan sumpah, walaupun bukan dia yang bersumpah, orang lain bersumpah. Tapi sumpah itu ditujukan kepadanya, maka sebagai bentuk dia mengagungkan asma Allah di situ, nama Allah di situ, maka dia tunaikan sumpah tersebut. Seumpama dia, demi Allah, ya akhi, tolong bantu aku melunasi hutangku. Maka sebagai hak seorang muslim dia membantunya untuk melunasi hutangnya, kecuali jika pada penunaian sumpah tersebut terdapat madarat atau maksiat, terdapat madarat atau maksiat. Terdapat madarat, ya bagi dirinya madarat, atau bagi orang lain jika dia melakukannya, atau isi dari sumpah tersebut adalah kemaksiatan, maka tidak boleh ditunaikan. Namun jika itu ada hal yang mubah atau bahkan hal yang terpuji di dalam syariat kita dan kita mampu melakukannya, maka sebagai hak seorang muslim dan sebagai bentuk pengagungan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala yang sudah disebut demi Allah, maka kita tunaikan sumpah tersebut. Maka kita tunaikan sumpah tersebut. Termasuk diantaranya adalah ketika saudara kita meminta kita dengan menyebut nama Allah, maka kita berikan apa yang dia minta selagi kita mampu. Dia menyebut nama Allah, meminta kita. Barangkali hal ini enggak ma'ruf di tengah kita, tapi barangkali di masa Rasulullah SAW atau di tengah-tengah bangsa Arab yang sebagian mereka sering mengiringi sumpah dalam percakapan mereka, dalam janji mereka, dalam ucapan mereka, walaupun sebagiannya tidak bermakna sumpah, namun sebagiannya bermakna sumpah. Hal ini disebutkan, dibimbingkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau di tengah-tengah kita barangkali jarang terjadi. Namun seandainya terjadi, ada seorang yang meminta kita untuk melakukan sesuatu dengan diiringi sumpah, maka sebagai hak kita sebagai seorang muslim, kemudian sebagai bentuk pengagungan terhadap hak Allah, dan sebagai bentuk membantu teman kita agar sumpahnya tidak dilanggar, maka kita bantu teman kita tersebut. Walaupun hukumnya tidak wajib, namun hendaknya kita tunaikan sebagai bentuk kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini hak yang ketujuh sebagai tambahan dari hak sebelumnya, hak yang lima dari hak-hak yang hendaknya ditunaikan oleh seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjut lagi kepada hadis berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ilahuna darsuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.